menentu sejak kita bertemu. Entah mengapa daun yang biasanya hijau kini kulihat biru. Kisah yang pernah ku baca tentang Siti Nurbaya. Ingin menggapai tangan tak sampai, apalah daya. Selalu kusimpan.